ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian dalil yang keberapa? Dalil yang keempat. Dalil yang keempat, wa qauluhu afa hukmal jahiliyati yabghun al-ayah. Dalil yang keempat, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya, kelanjutan ayatnya, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada yang lebih baik hukumnya melebihi Allah bagi orang-orang yang yakin. Iya. Baik. Jadi dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini Allah mengingkari setiap orang yang keluar dari hukum Allah. Jadi setiap orang yang keluar dari hukum Allah diingkari. Iya. Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Kalau dia keluar dari hukum Allah, itu artinya dia keluar dari segala kebaikan, dari hal yang menghindarkannya dari segala kejelekan, menuju kepada hal yang bisa membahayakan mereka sendiri. Apakah dalam bentuk pendapat, hawa nafsu, ya, peraturan-peraturan manusia yang tidak ada sandarannya dari syariat. Iya. Sebagaimana masyarakat jahiliyah seperti itu dahulu. Ya, mereka berhukum sesuai dengan kejahiliaan mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Baik. Maka di ayat dikatakan apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya, subhanallah, ini mendalam sekali makna ayat. Sudah diterangkan jalan yang paling lurus, jalan yang paling baik. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang membuatnya. Dia cari lagi hukum yang lain. Iya. Mau ke mana mereka ini? Baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, wa man ahsanu minallahi hukman. Ini istifham ingkari namanya. Artinya tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi ini hanya dipahami oleh orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin. Baik. Liqaumin yuqinun. Ya, mereka ini, mereka yakin. Ya. Sangat mengetahui bahwa hukum Allah subhanahu wa ta'ala adalah hukum yang paling baik. Mereka imani bahwa Allah adalah hakim yang paling adil, yang paling merahmati, yang paling mengerti kemaslahatan dan kebaikan untuk hamba, yang paling mampu atas segala sesuatu, yang paling bijaksana dalam segala ucapan dan perbuatannya, segala ketentuan dan syariatnya. Maka harusnya Allah yang memberikan hukum, itulah yang paling baik untuk diambil. Iya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala dengan membawakan ayat di sini, ini penting ya, ayat ini. Jadi ada tiga sudut pendalilan. Yang pertama, pengingkaran terhadap siapa yang mencari hukum selain daripada hukum Allah. Pengingkaran dulu. Apa hukmal jahiliyah? Pakai di situ pertanyaan ingkari. Kemudian yang kedua, hukum selain daripada hukum Allah, apa yang mereka cari itu dinamakan sebagai hukum jahiliyah. Dinamakan sebagai hukum jahiliyah. Dan yang ketiga, penekanan yang ketiga, ditegaskan bahwa tidak ada yang lebih baik hukumnya melebihi Allah. Kalau memang dia orang yang yakin, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tiga sudut pendalilan dari ayat. Dipetik dari ayat ini beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, wajibnya berhukum dengan syariat Allah. Dan pelajaran yang kedua, siapa yang menyelisih syariat Allah, iya, atau apa yang menyelisihi syariat Allah, maka itu terhitung sebagai hukum jahiliyah. Terhitung sebagai hukum jahiliyah. Baik. Kemudian yang ketiga, terdapat di dalam ayat penjelasan bagaimana keistimewaan hukum syariat itu. Bahwa hukum syariat itu adalah hukum yang paling indahnya, paling baiknya. Segala kebaikan ada di situ, segala keadilan terdapat padanya, segala rahmat hanya ditemukan di situ. Iya. Dan terdapat di dalam ayat bahwa berhukum dengan aturan-aturan buatan dan hukum-hukum manusia yang menyelisihi syariat itu adalah kekufuran. Adalah kekufuran, dihitung sebagai perkara jahiliyah. Baik. Berikutnya dalil yang kelima. Kata penulis rahimahullah, an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Qala an-Nawawi, hadithun sahih. Ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Bisa dibaca begitu, ruwinahu. Dan bisa juga dibaca rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Ya. Jadi kalau dibaca ruwinahu, maksudnya itu ada di dalam riwayat kami. Dari sanad-sanad periwayatan kami di tengah guru-guru kami, itu ada. Kalau dikatakan rawainahu, berarti dia sendiri yang langsung meriwayatkannya. Itu sama saja ya, maknanya sama saja. Ya. Imam An-Nawawi, nama lengkap beliau Yahya ibn Syaraf ibn Murri Al-Hizami Al-Hawaribi Al-Syafi'i, laqabnya Muhyiddin, kunyanya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala, imam terkenal. Beliau dilahirkan di desa Nawa. Desa Nawa ini dari desa Dimaskus pada tahun 631 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 75 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi lahir pada tahun 631, wafat pada tahun berapa? 676 Hijriah. Jadi umurnya berapa tahun? Berapa? 45 tahun. Umur beliau meninggal di usia sebenarnya tergolong masih muda ya. Iya. Imam An-Nawawi disebutkan dari ulama yang meninggal belum menikah. Itu ada buku yang sebagiannya menyusun buku nama-nama ulama yang disibukkan oleh ilmu sampai dia lupa menikah. Ya. Salah satunya adalah siapa? Imam An-Nawawi. Baik. Kalau kita terbalik judulnya, nama-nama penuntut ilmu yang terfitnah karena mau menikah. Baik, di sini kata penulis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Ini hadis ada kelemahannya dari sisi riwayat, ada kelemahan. Ya. Tapi dari sisi makna, maknanya adalah makna yang apa? Makna yang sahih. Ya. Makna yang sahih, tidak diragukan akan keabsahan maknanya. Saya akan terangkan nanti dalil-dalil yang menunjukkan keabsahan makna dari sisi riwayat. Baik. Sebab kelemahannya ada banyak ya. Saya di kebanyakan pembahasan kitab Tauhid ini saya tidak merinci tentang sudut-sudut kelemahan dan sebagainya. Cuma saya isyaratkan saja hukum terkait dengan riwayat. Ya. Baik. Nanti berbicara tentang takhrij, sebab kelemahan dan seterusnya, itu mungkin di apa namanya? Jenjang lebih tinggi daripada ini. Kita baca matan sekarang. Kitab Tauhid ini banyak jenjang ya kalau dipelajari ini matannya. Nanti bagus setelah itu seorang baca Fathul Majid syarahnya. Nah, mungkin di Fathul Majid seorang bisa meluas. Lebih meluas terkait dengan takhrij dan sebagainya. Tapi kalau jenjang dasar, memang untuk dasar ya terbatas pada dasar saja dulu. Baik, saya berikan kesimpulan-kesimpulannya. Jadi katakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya itu tunduk mengikuti apa yang aku bawa, risalah yang aku bawa dengannya. Iya. Baik. Jadi ini secara makna benar. Tunjukkan oleh banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajiru fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Sekali-sekali tidak. Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Wahai Nabi Muhammad, demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad. La yu'minun, mereka belumlah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan apa yang terjadi di tengah mereka, perselisihan yang terjadi di tengah mereka. Kemudian mereka tidak menemukan rasa berat di dalam hati mereka, di dalam diri mereka, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ya. Ini jelas maknanya, bahwa seorang itu belum beriman sampai dia menerima dengan benar, tidak ada hawa nafsu dari dirinya yang menolak. Ya, hawa nafsunya tunduk. Dia menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Baik. Itu ayat di surah An-Nisa. Ada ayat lain di surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Kalau mereka tidak menjawab seruan engkau Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa mereka ini hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi manusia hanya dibagi menjadi dua. Golongan istijabah kepada Allah atau golongan mengikuti hawa nafsu. Maka seorang mukmin itu tidak ada hawa nafsu di situ. Dia betul-betul istijabah kepada Allah. Dalil yang ketiga, ayat di surah Al-Ahzab. Maka kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas terhadap seorang mukmin dan tidaklah pula pantas terhadap seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, tidak pantas dia punya pilihan yang lain. Ya, dirinya itu tunduk, tidak ada lagi hal yang lain pada dirinya. Iya. Baik. Dan banyak ya ayat-ayat yang semisal dengan ini. Banyak ayat-ayat yang semisal dengan ini. Iya. Dikatakan Hawa, kenapa dikatakan Hawa? Karena dia menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya? Dan dikatakan orang yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul, itu dia jadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah engkau melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilahnya? Iya. Tidaklah dia menghendaki sesuatu kecuali itu yang dia lakukan. Dan kaum musyrikin disebut di beberapa tempat dalam Al-Quran mengikuti hawa nafsu mereka. Iya. Dan segala bid'ah itu muncul dari hawa nafsu. Muncul dari hawa nafsu. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala dari hadith ini, sekira jelasnya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Dinafikan keimanan sampai seorang itu hawa nafsunya tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan penafian di sini mungkin bermakna penafian bermakna tidak beriman sama sekali. Iya. Tidak beriman sama sekali. Jelasnya? Ini kalau terkait memang dengan masalah usuluddin, perkara-perkara yang merupakan dasar pokok yang membenarkan agama, yang membuat agama itu benar. Dan mungkin la yu'min bermakna tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Ini kalau yang terjadi pada perkara-perkara syariat yang bukan dari pokok agama. Baik. Terus sebelum kita pindah dari hadith yang kita baca, terdapat pelajaran yang pertama, kewajiban cinta pada segala hal yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Segala syariat beliau. Yang kedua, kewajiban dia benci terhadap segala yang menyelisihi syariat. Dan terdapat hilangnya keimanan dari orang yang hatinya itu condong kepada hal yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun zahirnya dia beramal. Jadi walaupun zahirnya diamalkan, tapi kalau hatinya condong kepada hal yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul, maka itu dinafikan darinya keimanan. Ya, dan yang keempat, terdapat dam ittiba'il hawa, celaan mengikuti hawa nafsu. Baik, yang keenam, dalil yang keenam, qala Syabi, berkata Syabi. Ya, Syabi, nama beliau Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi Al-Khimyari Abu Amr Al-Kufi. Nah, beliau ini dari tabi'in, salah seorang imam hafidh terkenal ahli fikih rahimahullah. Iya. Imam Asy-Sya'bi ini beliau berkata, semenjak dia belajar, kata beliau, ma katabtu sauda ala bayda, saya tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ya, dia duduk menghafal saya. Iya. Dan Syabi sudah dimintai fatwa sementara puluhan sahabat masih hidup. Hanya saja memang hafalan ini, kalau dia tidak menulis, ada memang sebagian ulama, dia menghafal saja, dia tidak menulis. Dan ini metode dipakai oleh sebagian ulama. Tapi metode ini kadang ada kelemahannya. Sebab namanya manusia pasti ada apa? Ada lupanya. Karena itu Asy-Sya'bi berkata, saya lupa banyak dari ilmu. Andai kata yang saya lupa itu dihafal oleh seseorang, maka orang itu akan menjadi alim. Ini yang dia lupa saya seperti itu. Bagaimana pula dengan yang masih dia hafal. Kalau kita yang ditulis saya, ya, tidak juga masuk. Nah, baik, nasallallahu alaihi wa sallam. Jadi kata Syabi rahimahullah, kata beliau, kana baina rajulin minal munafikin warajulin minal yahud khusuma. Kata beliau, telah terjadi perselisihan antara seorang dari kalangan munafikin dan seorang dari kalangan Yahudi. Jadi dua orang berselisih, ada khusuma. Khusuma ini perselisihannya, pertikaian, perdebatan. Iya. Terjadi perdebatan. Faqala al-Yahudiyu natahakam ila Muhammad. Urifa annahu la ya'khudhu ar-rishwa. Maka si Yahudi berkata, mari kita berhukum kepada Nabi Muhammad. Iya. Arafa si Yahudi ini tahu bahwa Nabi Muhammad la ya'khudhu ar-rishwa. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menerima rishwa, sogokan atau suapan. Iya. Baik. Wala yamilu fil hukum. Dan dia bukan orang yang memihak di dalam hukum. Iya. Ini si Yahudi. Dan munafik, adapun munafik, dia berkata, qala al-munafik natahakam ila al-yahud lilmi annahum ya'khuduna ar-rishwa. Dan si munafik berkata, kalau begitu kita berhukum kepada orang-orang Yahudi, karena dia tahu Yahudi itu suka menerima apa? Rishwa. Iya. Wa yamiluna fil hukum. Dan mereka ini selalu condong, selalu memihak di dalam hukum. Fattafaqa an ataya kahinan fi Juhayna. Fattafaqa ala ayya'tiya kahinan fi Juhayna fayatahakamani ilaihi. Maka keduanya pun bersepakat untuk mendatangi seorang kahin dukun di Juhayna. Mereka berhukum kepadanya. Fanazalat, maka turunlah ayat, alam tara ilal ladina yaz'umuna al-ayah. Turunlah ayat yang sudah dikaji ya. Iya. Di awal bab ini yang merupakan apa namanya, sisi yang merupakan pokok pendalilan penulis di dalam bab ini. Baik. Jadi di sini ini penyebutan tentang kisah sebab turunnya ayat. Kisah sebab turunnya ayat. Dan dimaklum ya bahwa Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala adalah tabi'i. Kalau tabi'i menghikayatkan kejadian di masa Nabi, itu artinya dia tidak berjumpa dengan Nabi, berarti sanadnya ada keterputusan. Dan ini disebut mursal oleh para ulama. Tapi hal ini perkara yang tidak begitu diberatkan pembahasannya, karena sudah ada dalil-dalil yang semakna dengannya. Ya, dan dari sisi makna, apa yang disebut di dalam ayat tidak bertentangan dengan teks ayat. Karena itu kadang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala sebagai penguat-penguat. Sebagai penguat-penguat. Ya. Jadi sisi pendalilan penulis, beliau bawakan ini untuk menerangkan saya sebab turunnya ayat, agar supaya lebih mudah dipahami apa makna ayat ini. Bahwa mereka ini berhukum kepada dukun di Juhayna. Ya. Berhukum kepada hukum dukun di Juhayna. Baik. Dan terdapat di dalam kisah ya bahwa orang-orang Yahudi itu mengambil rishwa, mengambil suapan, menyogok. Rishwa itu dikatakan rishwa, bisa dibaca rishwa, rashwa, dan rushwa. Tiga harokat pada ra. Tapi masyhurnya dibaca rishwa. Rishwa itu dari kata ar-rasha. Suatu yang dipakai menimba ke air. Jadi yang dipakai menyambung ke air, itu dikatakan rishwa sebenarnya. Nah, suapan ini kan diberi untuk mempermulus. Pemberian yang diberikan untuk mempermulus urusannya. Itu yang disebut rishwa. Baik. Dari kisah ini sudah terlihat ya bagaimana hakikat dari kaum munafikin itu. Kaum munafikin itu kalau dia memang cinta kepada agama, dia akan berhukum kepada Nabi Muhammad. Ya, dan ini juga menjelaskan hakikat orang Yahudi. Orang Yahudi itu tahu benar bahwa Nabi Muhammad itu di atas kebenaran, tapi mereka bersombong, tidak mengikutinya. terdapat kewajiban berhukum kepada syariat. Dan ini pokok pembahasan penulis rahimahullah. Kemudian dalil yang terakhir disebutkan oleh penulis rahimahullah taala di sini, wa qila nazalat fi rajulain ikhtasama faqala ahaduhuma natarafa'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan dua orang yang berselisih. Maka salah seorang di antara keduanya berkata, kita mengangkat permasalahan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-akhar ila Ka'b bin Ashraf. Maka yang lain berkata, kita mengangkat permasalahan ini kepada Ka'b bin Ashraf. Ka'b bin Ashraf ini dari seorang Yahudi. Ya. Seorang Yahudi dari Bani Nabhan. Dan ibunya dari Bani Nadir. Dan dia ini sangat keras permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia ini yang memanas-manasi penduduk Mekah untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan dimaklumi ya tentang bagaimana kisah Ka'ab bin Ashraf dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah dan siapa yang bersamanya dibunuh secara senyap karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi kata beliau, jadi terkait dengan kisah ini, mereka ada yang berkata kita berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf. Maka apa yang terjadi? Tarafa ila Umar radhiyallahu anhu. Mereka pun mengangkat masalah kepada Umar. Fadzakara lahu ahaduhumal qissah. Maka salah seorang di antara keduanya menceritakan kisah tersebut kepada Umar. Ya, faqala lil ladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akadzalik? Qala na'am, fadharabahu bisayf faqatalah. Maka Umar berkata, bertanya kepada orang yang tidak ridha untuk berhukum kepada Rasulullah, apakah kisah tersebut benar demikian? Orang tersebut menjawab iya. Maka Umar menebas orang itu dengan pedang hingga membunuh orang tersebut. Ini hadis ada kelemahannya, diriwayatkan oleh Al-Kalbi dan sanadnya sangat lemah. Sanadnya sangat lemah. Ya, yang sahih dari sebab turunnya ini ayat itu ada di riwayat At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Boleh katakan bahwa Abu Burda al-Aslami itu tadinya adalah seorang dukun. Ya. Maka dia pun berhukum untuk orang-orang Yahudi padahal yang mereka berselisih. Maka waktu itu sekelompok dari kaum muslimin berselisih lalu datang berhukum kepada Abu Burda ini. Maka turunlah ayat. Maka turunlah ayat. Jelas ya? Jadi secara umum bahwa ini ayat terkait dengan kaum munafikin berhukum kepada selain hukum Allah itu jelas ya? Itu jelas. Iya. Baik. Dan sisi pendalilan penulis membawakan apa namanya sebab turunnya ayat ini di sini sama dengan sebelumnya. Sama dengan sebelumnya. Iya. Dan ini ada kelemahan ya, walaupun hukum-hukum yang ada di dalamnya itu adalah hukum yang benar. Seperti orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, tidak ridha dengan hukum Allah, itu bisa menjadi kekufuran yang mengeluarkannya dari keislaman. Dia dihukum murtad dengan itu. Jadi kalau Umar memenggalnya, itu boleh saja. Ya Umar di sini bertindak, mungkin karena dia sudah diwakilkan oleh Nabi untuk melakukan hal tersebut. Dan seorang hakim yang dipilih boleh dia memutuskan hukum sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Baik. Dan terdapat bahwa seorang itu kadang perlu menanyakan tentang masalah-masalah yang dihadapkan padanya. Seorang qadhi itu sebelum dia putuskan dia tanya dulu, apa benar demikian, benar demikian, dan seterusnya. Baik. Selesai ya bab ini. Di akhir bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail. Al-ula tafsiru ayatin nisa. Wa ma fiha minal i'ana ala fahmi at-taghut. Iya. Yang pertama, tafsir ayat surah An-Nisa. Di mana di dalam ayat ini terdapat i'ana. Ya. Hal yang membantu guna memahami makna taghut. Memahami makna taghut. Iya. Baik. Jadi tafsir ayat surah An-Nisa, maksudnya ayat yang mana itu? Ayat yang mana? Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik dan seterusnya. Dan di dalamnya ada i'ana untuk memahami mana taghut. Karena di awal ayat dikatakan yaz'umuna, mereka menyangka. Ini biasanya diucapkan untuk orang yang tidak memastikan, kan cuma menyangka. Ya, dan dikabarkan bahwa syaitan ingin menyesatkan mereka. Ingin menyesatkan mereka. Maka di dalam ayat ini terdapat hal yang memudahkan seseorang memahami apa makna dari taghut tersebut, bahwa berhukum kepada selain hukum Allah itu disebut apa? Berhukum kepada taghut. Baik. Yang kedua, tafsiru ayatil Baqarah. Tafsir dari ayat surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi al-ayah. Ya. Sudah berlalu tafsirnya ya. Dan sudah kita terangkan bahwa dari al-fasad, dari kerusakan di atas muka bumi, berhukum kepada apa? Berhukum kepada taghut. Berhukum kepada selain syariat Allah. Al-thalitha, yang ketiga, tafsiru ayatil araf. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaikinya bumi itu. Ini sama ya. Dari kerusakan berhukum kepada taghut. Ar-rabi'ah tafsiru apa hukmal jahiliyati yabghun. Apa hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Ini pengingkaran. Tafsirnya ini pengingkaran dari Allah terhadap siapa yang meminta berhukum kepada selain syariat Allah. Dianggap itu mencari hukum jahiliyah. Al-khamisa maqala asy-Sya'biyyu fi sababi nuzulil ayatil ula. Ya. Apa yang dikatakan oleh Syabi pada sebab turunnya ayat yang pertama. Ayat yang pertama ayat mana itu? Surah Nisa. Syabi terangkan bahwa sebab turunnya ayat karena mereka berhukum kepada siapa? Berhukum kepada dukun di mana? Di Juhayna. Baik. Itu yang disebut oleh Syabi. Berikutnya As-sadisa tafsirul imanis sadiq wal kadhib. Penafsiran iman yang jujur dan iman yang dusta. Itu pada hadith Abdullah bin Amr bin As. Kalau imannya jujur, hawa nafsunya ikut kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau imannya dusta, hawa nafsunya itu lebih didahulukan daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Kemudian as-sabi'ah yang ke berapa? Yang ketujuh, kisah Umar radhiyallahu anhu al munafik. Kisah Umar bersama kaum munafik. Apa kisahnya? Di mana Umar membunuh orang yang tidak ridha berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, ats-tsamina, qaulul iman la yahsulu li ahadin hatta yakuna hawahu taban lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keadaan iman yang benar itu tidak akan tercapai untuk seorang pun sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan hadith Abdullah bin Amr bin As. Tadi saya sudah sebutkan ada tiga dalil yang semisal dengan hadith Abdullah bin Amr bin As. Hah? Apa tadi yang pertama saya sebutkan ayatnya? Apa ayatnya yang pertama? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Terus ayat yang kedua? Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwahum, di surah Al-Qasas. Yang ketiga, di surah Al-Ahzab, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Baik. Selesai bab ini.